Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hatiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Attila Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah haji, yang mana kita ketahui haji-haji atau hujjat yang datang dari Indonesia ini mulai mau berangkat. Nah, para jamaah haji yang ada di wilayah kita ini mulai sudah mau mengadakan persiapan keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Namun di situ kembali kita ingatkan bahwa haji merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak setiap orang dari kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, sehingga dikhususkan haji ini hanya untuk orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan diwajibkan haji ini seumur dalam hidupnya. Satu kali selama hidupnya itu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji ketika dia mampu. Berarti memang di situ ada kemampuan, kemampuan dari segi materi untuk bisa berangkat menuju ke tempat tersebut di Masjidil Haram atau di Mekah Al-Mukarramah, dan kemampuan dalam segi fisiknya. Nah, maka balasan menunaikan ibadah haji pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahul jazaa' illal jannah, tidak ada balasan bagi orang yang menunaikan ibadah haji dengan benar, mabrur, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas di dalam menjalankannya. Tidak ada balasan bagi mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang itu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, yang sangat mulia. Sehingga butuh persiapan dari segi ilmu, ilmu tentang bagaimana cara menjalankan manasik haji yang benar. Kemudian di situ juga dia harus menata hatinya, bahwa haji yang ditunaikan itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. bukan karena ingin mendapatkan tambahan nama di depannya, tambahan huruf H di depannya, bukan. Nah, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar dia laksanakan sesuai dengan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Tentunya bagi yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji di sana, maka hendaknya dia benar-benar dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sesuatu dari kehidupan dunia. Apalagi kemudian sebagian orang bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji dengan keuntungan-keuntungan dunia yang akan dia dapatkan, ini sangat keliru. Satu berita yang sangat kita sayangkan, ketika pemeriksaan-pemeriksaan koper-koper jamaah haji ini, calon jamaah haji, ternyata banyak perkara-perkara yang yakni ada larangan-larangan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai tentunya dengan yakni kemaslahatan atau juga sesuai dengan syariat yang ada dalam Islam ini. Mereka membawa sesuatu yang yakni tidak ada manfaatnya yang akan mereka gunakan untuk menjalankan ibadah haji. Bahkan perkara-perkara yang memanturutkan seperti membawa rokok dengan jumlah yang sangat besar, apakah untuk mencari keuntungan atau itu titipan dan sebagainya, maka ini perkara yang secara syar'i pun telah melanggar syariat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka berkonsentrasi bagaimana mereka nanti menjalankan ibadah haji dengan benar dan diterima ibadah hajinya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yakni kita telah yakni bagi calon jamaah haji telah mempersiapkan diri dari segi materi, tentunya tidak sedikit materi yang dia keluarkan untuk berangkat ibadah haji, apalagi misalnya 2 orang, 3 orang. Sangat disayangkan kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Ini sedikit nasihat untuk mungkin bagi antum yang mendapatkan kesempatan menaikkan ibadah haji pada tahun ini atau mungkin tahun yang akan datang atau yang selanjutnya. Maka kita bekali diri kita dengan ilmu tentang masalah tersebut yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak tahu, barangkali yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dan semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita mempunyai niat niat yang yakni teguh, niat yang ikhlas untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk menunaikan ibadah haji. Dalam pembahasan kali ini adalah babun fi a'mali yaumi tarwiyah wa yaumi arafah. Bab tentang amalan apa saja yang dilakukan pada hari tarwiyah dan pada hari arafah. Hari tarwiyah itu adalah hari yang ini pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sementara hari arafah adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, "Innal ansaka allati yuhrimu bihal qadimu indama yasilu ilal miqati salasatun." Sesungguhnya manasik-manasik haji yang dilakukan oleh orang yang datang untuk berikhram yang telah sampai kepada miqat, itu ada 3 manasik haji yang dilakukan. Manasik haji yang pertama adalah al-ifrad. Seseorang menunaikan manasik haji dengan nama ifrad. Apa maksudnya? Wa huwa ayyan fil ihram bil haji faqat. Seseorang yang meniatkan ihramnya itu ketika dia berihram hanya untuk haji saja. Ini namanya haji ifrad, kalau kita katakan seperti itu, manasik haji yang namanya ifrad. Nah, dia datang ke tempat tersebut berniat untuk berihram, menunaikan ibadah haji saja. Wa yabqa ala ihramihi ila ayyarmiyal jamrata yaumil id, dan dia tetap berada di atas ihramnya, sampai nanti dia melempar jamrah atau jumrah pada hari Id, pada hari raya Idul Adha. Melempar jumrah Aqabah. Wa yahliku ra'sahu. Kemudian setelah melempar jumrah Aqabah, dia mencukur rambut kepalanya. Wa yatufa tawafal ifadah. Kemudian dia melakukan tawaf, yang namanya tawaf ifadah. Kemudian wayas'a baina as-safa wal marwah. Marwati di sini. Illam yakun sa'ya ba'da tawafil qudum. Yani amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji ifrad tadi hanya berniat haji saja. Dia tetap berada dalam ihramnya sampai dia melempar jumrah pada hari Id, kemudian tadi memotong rambut kepalanya, melakukan tawaf ifadah, kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Jika memang dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum, setelah tawaf qudum kedatangan dia ke Mekah. Seorang ketika dia datang ke Mekah, kemudian dia tawaf ketika dia melakukan haji ifrad tadi, kemudian dilanjutkan dengan sa'i, maka berarti dia cukup melakukan tawaf ifadah saja tanpa melakukan sa'i. Ini haji ifrad. Seseorang berihram untuk menunaikan haji saja. Labbaik Allahumma hajjan, seperti itu. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah haji. Wala umrotan, tanpa dia berumrah. Kemudian wal qiran, yang kedua adalah qiran, haji qiran atau manasik haji qiran. Wa huwa ayyanu yal ihrama bil umrati wal haji ma'an minal miqat. Seseorang yang berniat ihram untuk menunaikan ibadah haji dan umroh secara bersamaan dari miqat tersebut. Secara bersamaan dia untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Sehingga dia berniat labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi dia masuk ke dalam miqat. Wa hadza amaluhu ka amalil mufrid. Apa yang dia lakukan terhadap orang yang menunaikan haji, yakni qiran ini tadi, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji ifrad, manasik haji ifrad tadi. Seperti itu, sama ya. Dia tetap dalam keadaan ihramnya sampai dia melempar jumrah pada hari Id, kemudian memotong rambut kepalanya, kemudian melakukan tawaf ifadah, kemudian dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Namun ada perbedaannya. Illa annahu yajibu alaihi hajjut tamattu'. Perbedaannya adalah selain bahwa orang yang melakukan haji qiran ini, dia harus menyembelih hadyu. Hadyu itu sembelihan yang dihadiahkan di wilayah tersebut di Mekah untuk dibagikan kepada penduduk yang ada di sekitarnya. Itu hadyu, hadiah istilahnya. Hadiah untuk disembelih di tempat tersebut. Ini yang kedua, harus menyembelih hadyu. Satu ekor kambing yang dia sembelih untuk dibagikan kepada penduduk di sekitar Mekah tersebut. Kemudian manasik haji yang ketiga adalah tamattu. Wa huwa ay yukhrima bil umrati minal miqat. Orang yang menunaikan manasik haji tamattu, yakni dia pertama kali berihram untuk menunaikan umrah yang pertama. Dari miqat dia datang, ya. Kemudian dia melafadzkan ucapan untuk menunaikan yakni umrah, wa tahallala minha idza wasala ila Makkah bi adai a'maliha minan tawafin wa sa'yin wa khalqin aw taksirin. Kemudian dia bertahalul darinya, dari ihram tersebut. Apabila dia telah sampai ke Mekah, kemudian dia menunaikan amalan-amalan umroh yang dia niatkan tadi. Dia melakukan tawaf, melakukan sa'i, kemudian mencukur rambutnya atau menggundul rambutnya atau memendekkan rambutnya. Tapi yang lebih baik, yang lebih utama, dia memendekkan. Nah, karena sebentar lagi nanti dia akan berihram kembali untuk menunaikan ibadah haji. Kalau rambut sudah dihabisin, nanti tidak keluar lama. Yang lebih utama bagi orang yang menunaikan haji tamattu, ketika dia telah selesai menunaikan umroh, karena masih ada waktu jeda yang lama, maka hendaknya dia memendekkan, dipendekkan secara rata. Tidak sebagaimana yang kita dapati sebagian para jamaah haji hanya mengambil sebagian-sebagian tadi. Itu tidak benar. Ratakan semuanya rambut kepalanya, dipendekkan. Nah, nanti ketika nanti dia kemudian setelah itu tahallul melepas pakaian ihramnya, ganti pakaian biasa, dan setelah masuk hari tarwiyah atau hari yakni Arafah, karena tarwiyah termasuk bagian daripada haji yang yakni bagian daripada tuntunan yang ada dalam haji ini, yang dia tidak merupakan kewajiban, hukumnya tidak wajib, dia hanya sunnah. Banyakan yang dari Mekah mereka langsung yakni menuju Arafah, dan sebagian besar juga dari jamaah-jamaah haji yang ada, mereka yakni kebanyakan langsung ke Arafah, tidak yakni tarwiyah dulu ke Mina. Kemudian setelah dia menunaikan tadi tawaf, sa'i, kemudian menyukur rambutnya, menghabisi atau memendekkan, tapi yang lebih utama dia pendekkan, kemudian dia tahallul dari ihramnya tadi. Setelah itu dia lepas pakaian ihramnya, pakai pakaian biasa, pakaian yang berjahit dan sebagainya, dia berarti boleh melakukan apa saja yang tadinya dia tidak boleh dilakukan ketika dia sedang berihram. Nanti setelah masuk yakni kepada yakni untuk menunaikan manasik haji, maka dia kembali berniat untuk menunaikan ibadah haji. Atau kadang yang datangnya awalan ya kadang lama nunggunya. Terkadang lama dia nunggu di sana untuk menunaikan ibadah ini. Wa yabqa halalan ila ayyuhrima bil hajj, tetap dia dalam keadaan tahalul, dihalalkan perkara-perkara yang tadinya diharamkan ketika dia berihram untuk umroh, sampai dia berihram untuk menunaikan ibadah haji. Ini tiga manasik haji yang ada di dalam, yakni apa yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menunaikan berniat untuk berihram untuk menunaikan ibadah haji saja. Ada yang bersamaan haji dan umroh langsung bersamaan. Ada yang tamattu, dia umroh dulu baru nanti setelah itu bertahalul, setelah itu dia kemudian menunaikan ihram lagi untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah di sini, wa afdalul ansaki huwa tamattu. Yang paling utama dari manasik-manasik haji yang tiga ini adalah haji tamattu. Dia menunaikan manasik haji tamattu. Tadi apa? Tadi dia berihram untuk umroh terlebih dahulu, kemudian menunggu nanti waktu masuknya haji, ya. Misalnya dia datang ke sana tanggal 1 Dzulhijjah misalnya. 1 Dzulhijjah belum masuk manasik haji. Datang 1 Dzulhijjah di sana, dia langsung menunaikan umroh. Ya. Masih ada waktu berapa? Ada waktu 7 hari. Ya. Ada waktu 7 hari dia, setelah itu dia melepas pakaian ihramnya. Setelah umroh selesai tadi, ya, tawaf, sa'i, dan mencukur rambutnya, lepas, dia bertakhalul, melepas pakaian ihramnya, kemudian pakai pakaian biasa. Nah, setelah nanti masuk di yakni Dzulhijjah hari Arafah, maka dia pakai kembali. Ya. Atau kalau dia mau tarwiyah, maka tanggal yang ke-8 itu dia berihram kembali untuk menunaikan manasik hajinya. Nah, untuk menunaikan manasik hajinya. Itu tamattu. Ya. Jadi ada waktu 6 hari, 7 hari untuk dia mungkin banyak berkonsentrasi di Masjidil Haram, karena ini yang dianjurkan, ya, untuk orang-orang yang datang dari jauh untuk dia memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ya. Dikarenakan pahala ibadah yang ada di Masjidil Haram seperti sholat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kali kita menjalankan sholat, nah, ibadah di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 kali, nah, dibanding sholat di masjid-masjid yang lainnya. Betapa banyak, nah, sehingga jamaah haji hendaknya dia berkonsentrasi untuk menghabiskan waktu ibadah hajinya itu di Masjidil Haram seharusnya, bukan untuk jalan-jalan ke sana kemari, lihat Arafah, lihat ini, lihat Jabal Sur, Jabal Hira, Gua Hira, Gua Sur. Ini kurang bermanfaat, nah, mendatangi tempat-tempat tersebut. Nah, padahal di Masjidil Haram dia bisa mendapatkan sekian besar pahala yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk waktu-waktunya maka hendaknya disibukkan dia untuk beribadah qiraatul Quran di Masjidil Haram sambil menanti datangnya yakni masuk manasik hajinya, berihram untuk hajinya. Itu haji tamattu tadi sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dia melakukan umrah terlebih dahulu. Di sini disebutkan oleh Asy'ari wa Abdul Ansak wa tamattu yakni yustahabbu liman akhrama mufridan au qarinan walam yaskil hadiya ayyakula nusukahu ila tamattu ayamalu amalan mutamatti. Yani bagi orang yang tadi dia berikhram untuk haji ifrad atau qorin dan dia yakni tidak membawa serta hadyunya, hendaknya dia merubah manasik hajinya menjadi manasik haji tamattu. Dia nanti bisa membeli hadyu di situ, kambing di situ untuk kemudian dihadiahkan, disembelih di Mekah Al-Mukarramah. Wa ya'malu amalal mutamatti. Dan dia melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang berhaji dengan tamattu tadi. Ini yang paling utama. Yang paling utama melakukan haji tamattu. Kemudian kata Syekh wa yustahabbu li mutamatti'in aw mufridin aw qarinin tahawwala ila mutamatti'. Dan disunahkan untuk orang yang menaikkan ibadah haji tamattu atau mufrid atau orang yang menaikkan haji ifrad atau qiran, ya, dia merubah tadi, ya. Kalau tamattu tentunya tidak merubah, ya, karena dia sudah tamattu, merubah untuk menaikkan haji mutamatti'in. Wa halla min umratihi wa li ghairihim minal muhillina bi Makkah au qurbaha. Kemudian dia bertahalul dari umrohnya, ya, dan untuk selain mereka dari orang-orang yang bertahalul di Mekah atau yang dekat dengan Mekah. Nah, ini anjuran, ya, untuk orang yang tadinya sudah berniat untuk menaikkan ibadah haji ifrad ataupun qiran, maka hendaknya dia disunahkan untuk merubahnya menjadi haji tamattu. Nah, manasik secara tamattu dengan melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia berihram untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah dia umroh tadi, kemudian al-ikhramu bil haji yaumat tarwiyah, pada hari tarwiyah dia berikhram untuk menunaikan ibadah haji. Wa wal yaumus samin min dzulhijjah. Hari tarwiyah adalah hari yang ke-8 atau tanggal 8 dari bulan dzulhijjah. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu, ini berdasarkan perkataan sahabat Jabir radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menyebutkan cara haji Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara haji yang ditunaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan fahallan nasu kulluhum, maka manusia bertahalul, mereka bertahalul wa qassaru, dan mereka memendekkan rambut-rambut mereka setelah berumrah tadi. Tahalul yang pertama setelah berumrah, mereka bertahalul semuanya dan mereka memendekkan rambut-rambut mereka. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana ma'ahu hadiyu, dan orang-orang yang bersamanya ada hadiyu. Orang-orang yang bersamanya ada hadiyu, ini berarti orang-orang yang mau menunaikan manasik ibadah haji qiran, manasik haji qiran, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya dia membawa hadiyu. Falamma kana yaumut tarwiyah, maka ketika masuk pada hari tarwiyah, tawajjahu ila Minan, fa ahallu bil haj. Mereka pun yakni menuju ke Mina, dan mereka pun yakni berikhram untuk menunaikan ibadah haji pada hari tarwiyah tersebut, hari atau tanggal yang ke-8 dari Dzulhijjah. Bagaimana cara seseorang ketika itu dia berikhram, wa yuhrimu bil haji mim makanihi, seseorang berikhram untuk haji itu dari tempatnya masing-masing. Mungkin bagi orang Indonesia yang datang tanggal 1 Dzulhijjah atau sebelumnya, dia dari tempatnya masing-masing, di mana dia menginap di situ. Yang dari makannya alladhi wa nazil fi, yang mana dia bertempat tinggal di situ. Sawa'un kana min Makkah aw kharijiha, sama saja apakah dia tinggal di Makkah atau di luar Makkah, atau dia tinggal di Mina. Wala yadhhabu ba'da ihramihi fayatufu bil bait, hendaknya dia tidak pergi setelah ihramnya itu, lalu kemudian dia bertawaf di Baitul Haram. Yani bagi orang yang tadi tidak menunaikan berihram untuk hajinya, dia berihram memakai ihramnya itu dari tempat di mana dia berada. Seorang yang sudah berada di Mekah, dari situ dia tanpa dia harus datang ke tempat mikot terlebih dahulu. Dia langsung dari tempatnya masing-masing. Dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa idza kana yaumut tarwiyati akhrama, maka apabila telah masuk hari tarwiyah akhrama, dia berihram, fa yaf'alu kama fa'ala indal miqat, maka hendaknya dia melakukan sebagaimana yang dia lakukan ketika dia berada di miqat. Ini dia memakai pakaian ihram, atau sebelumnya sudah di anunya sudah dijelaskan bagaimana cara berihram itu ya. Insa'a akhrama min Makkah wa insa'a min khariji Makkah. Jika dia mau, dia berihram dari Makkah, dan jika dia berkehendak, dia boleh berihram dari keluar Makkah. Hadza wa shawab, ini yang benar. Ini yang benar. Wa sahabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama akhramu kama amaruhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Badha. Sesungguhnya mereka berikhram sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Badha. Satu tempat dari tempat miqat ya, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu ay yukhrima minal mu'idil ladhi wa nazilun fi. Namun yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah, berihram itu dari tempat di mana dia tinggal di situ. Di mana dia tinggal di situ. Wa kadzalikal makki yuhrimu min ahlihi. Begitu pula orang yang tinggal di Mekah, dia berihram dari tempatnya dia tinggal. Penduduk Mekah berihram dari tempat dia tinggal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana manziluhu tuna Mekah famuhillahu. Maka barang siapa yang tempat tinggalnya selain Mekah, maka dia yakni berihram dari tempatnya. Hatta ahlu Mekah yuhilluna min Mekah, sehingga penduduk Mekah pun dia berihram di Mekah. Tidak perlu keluar untuk menuju Miqat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, di mana dia tinggal di situ dia yakni melakukan yakni berihram. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, falamma kana yaumul khamis duhan. Maka ketika pada hari Kamis waktu duha, tawajjah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bimam ma'ahum minal muslimin ila Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya dari kaum muslimin menuju ke Mina. Wa akhrama bil haji, lalu beliau berihram untuk menaikkan ibadah haji. Mangkana halam minhum min rihalihim walam yadkhulu ilal masjid liyuhrimu minhu. Ini tatkala yakni Nabi tadi di waktu duha dia mengarah atau menuju bersama orang-orang yang bersamanya ke Mina, maka fa akhrama bil haji. Jadi Nabi ketika hendak menunaikan ibadah haji tadi, beliau berihram di Mina. Karena beliau sampai ke Mina. Begitu pula man ahala minhum min rihalim. Begitu pula orang-orang mereka melakukan ihram tersebut dari kendaraan-kendaraan mereka. Walam yadkhulu ilal masjid liyuhrimu minhu. Dan mereka pun tidak masuk ke dalam masjid untuk berihram. Sebagaimana keyakinan sebagian orang berihram itu harus dari masjid. Bagaimana ketika melakukan yakni ihram untuk umroh, misalnya berihram untuk umroh, mereka menuju ke tempat miqat harus dari masjid. Ini tidak. Bagaimana yang telah kita bahas bahwa masjid yang didirikan di tempat-tempat miqat itu dalam rangka untuk supaya orang-orang yang tinggal di miqat tersebut bisa menunaikan sholat secara berjamaah di situ, bukan digunakan untuk berihram. Tujuan dari pendirian masjid tersebut, sehingga harus di masjid ini tidak ada. Bal akhramu wa makkatu khalfa duhurihim. Bahkan mereka berihram sementara Mekah ada di belakang mereka. Kalau mereka menuju Mina kan berarti Ka'bah Mekah itu ada di belakang mereka. Di punggung-punggung mereka, di belakang mereka. Kemudian setelah berihram, apa yang dilakukan seseorang setelah melakukan yakni memakai pakaian ihram untuk menunaikan ibadah haji? Wa ba'dal ihrami yastaghilu bitalbiyah. Seorang setelah berihram untuk menunaikan ibadah haji tersebut, maka hendaknya dia menyibukkan diri untuk melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Banyak dia sibukkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Labbi 'inda aqdil ihram. Maka dia terus bertalbiyah ketika dia sudah mengikatkan untuk berihram. Mengikatkan ke ihram dan berniat untuk berihram. Wa yulabbi ba'da dzalika fi fatarat, dan dia terus melakukan talbiyah di waktu-waktu yang memang longgar di situ dia untuk bertalbiyah. Waktu-waktu kosong dia, maka hendaknya terus dia melakukan talbiyah. Wa yarfa'u sautahu bitalbiyah, dan hendaknya dia mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terdengar suara tersebut. Ila ayyar miya jamratal aqabah yaumal id, sampai dia melempar jumrah aqabah pada hari id tersebut. Ketika sudah melempar jumrah aqabah, maka tidak bertalbiyah lagi. Sebagian yakni mereka bertakbir melakukan takbir untuk hari raya tersebut Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka bertakbir pada hari raya Idul Fitri. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh, yakni bertalbiyah mengangkat suaranya sampai melempar jumrah Aqabah pada hari raya Id. Nah. Namun di sini perlu kita jelaskan bahwa untuk perempuan dia tidak boleh mengangkat suaranya. Ini yang banyak kekeliruan. Mereka bersama-sama laki-laki perempuan bertalbiyah ini tidak benar. Yang diperintahkan untuk mengangkat suaranya itu adalah para laki-laki. Perempuan tidak dianjurkan untuk mengangkat suaranya kencang-kencang bersama laki-laki. Paduan suara bersama laki-laki tidak. Tapi dia sendiri-sendiri. Perempuan mengucapkan dengan pelan. Pelan tidak terlalu terdengar sehingga menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Tidak dibenarkan seperti itu ya, untuk mengeraskan suara bagi perempuan ketika dia mengucapkan labbaik. Ini banyak dilakukan terutama jamaah-jamaah haji Indonesia atau yang lainnya. Mereka sama-sama di dalam melakukan talbiyah seperti itu. Ini termasuk yakni kekurangan di dalam menjalankan ibadah haji ketika dia bertalbiyah. Diperintahkan untuk mengangkat suaranya adalah para laki-laki ya. Summa yakhruju ila Mina mangkana bi Makkah muhriman yaumat tarwiyah. Kemudian dia menuju ke Mina bagi orang yang ada di Mekah dan dia berihram untuk hari tarwiyah. Setelah berihram untuk tarwiyah dia menuju ke Mina. Wal afdalu ay yakuna khuruju qabla az-zawal, dan yang lebih utama dia keluar menuju ke Mina itu sebelum matahari tergelincir. Sebelum matahari tergelincir ke arah barat maka dia sudah menuju ke Mina. Ini yang utama. Pagi-pagi hari dia menuju ke Mina. Sebelum matahari tergelincir. Kemudian ketika setelah sampai di Mina, fausolli biha dzuhra. Lalu dia melakukan sholat duhur. Wa baqiyatal awqati lil fajr, dan sisa-sisa dari waktu-waktu tersebut duhur, asar, kemudian maghrib, isya sampai waktu fajar dia laksanakan di Mina tersebut. Dan kemudian wayabitu lailatul tasyi, dia bermalam pada malam yang ke-9 tersebut di Mina. Malam tarwiyah dia bermalam di Mina. Liqauli Jabirin radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang bagaimana sifat haji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raqiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Mina. Nabi kemudian naik kendaraan menuju ke Mina. Fa shalla biha dzuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajar. Lalu beliau salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat fajar. Tsumma makatha qalilan hatta tala'atis syams. Kemudian beliau berdiam sejenak di situ lalu sampai yakni terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Beliau berdiam setelah sholat subuh, beliau berdiam sejenak sampai terbitnya matahari. Walaisa dzalika wajiban bal sunnah. Namun yang demikian itu bukanlah satu kewajiban, akan tetapi itu adalah sunnah. Wa kadzalikal ihram yauma Arafah. Laisa wajiban, begitu pula berihram untuk hari Arafah itu sunnah. Boleh seseorang berihram pada hari yang ke-9 tadi langsung dia menuju ke Arafah. Namun demikian tetap itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jika seseorang dia melakukannya tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih dibanding yang tidak melakukannya. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau menuju ke Mina, kemudian sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat fajar. Kemudian diam sejenak di situ, lalu beliau setelah terbit matahari beliau melanjutkan perjalanan ke Arafah. Falau akhrama bil haji qabla wa ba'dahu jaza dzalik. Kalau dia berikhram untuk haji sebelumnya atau setelahnya maka dibolehkan. Nah, sebelumnya berarti sebelum tanggal 8 tadi dia sudah berikhram untuk haji. Tapi tidak wajib dia harus ke Mina. Tidak wajib dia harus ke Mina. Atau setelahnya pada tanggal 9 Dzulhijjah langsung dia berikhram untuk menunaikan haji dan menuju ke Arafah, maka yang demikian itu dibolehkan. Wahadal mabitu biminan lailatul tasyi', yakni bermalam di Mina pada malam yang ke-9 tadi. Wa'da usolawatil khamsi fiha sunnatun, dan menunaikan sholat 5 waktu di Mina tersebut itu adalah sunnah walaisa diwajibin, dan itu bukan perkara yang diwajibkan. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, summa yusiruna subahal yaumit tasi' ba'da tuli syamsi miminan ila Arafah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan di pagi hari itu, yakni berarti masuk hari yang ke-9, tanggal 9. Nah, sampai tanggal 9 Dzulhijjah setelah terbitnya matahari. Mereka melanjutkan perjalanan dari Mina menuju ke Arafah tanggal 9 setelah terbitnya matahari. Nah, setelah hari tarwiyah dan bermalam di situ, di pagi harinya setelah terbit matahari dia bertolak dari Mina ke Arafah. Kemudian ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, wa Arafatu kulluha mauqif. Arafah semuanya tempat, yakni untuk wukuf. Illa batnu Aronah, kecuali sebagian dari wilayah Aronah. Kecuali sebagian daripada wilayah Aronah. Fi ayyam makanin hasolal had min sahati Arafah. Di tempat mana saja jamaah haji dia berdiam di situ yang dia termasuk daripada wilayah Arafah, ajza'ahul wukufu fihi, maka itu sudah mencukupi dia wukuf di Arafah. Di tempat manapun selain daripada bagian Aronah tadi. Karena di sana sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ada mastasnahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari bagian daripada Aronah. Yani itu tidak boleh di situ. Waqad buyyinat hududu Arafah bi alamatin wa kitabatin. Tuwaddihu Arafah min ghairiha. Alhamdulillah di sana sudah diberi penjelasan atau tanda-tanda ataupun tulisan-tulisan ini adalah padang Arafah. Sudah ada tanda-tandanya. Alhamdulillah kita bisa mengetahui tanda-tanda tersebut dan kita berada di Arafah atau tidak, itu sudah ada tanda-tandanya di situ. Sudah dikasih tanda oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengetahui bahwa ini adalah batasan-batasan wilayah Arafah. Famankana dakhilal hudud al-muwaddaha bahwa fi Arafah, maka barang siapa yang sudah masuk batasan yang telah dijelaskan dengan ada tanda-tanda tadi, ada tulisan ini pada Arafah, maka berarti dia sudah berada di Arafah. Di tempat itu dia yakni berdiam diri untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kharijaha fayuhsa anhu laysa fi Arafah, barang siapa yang berada di luar Arafah maka dikhawatirkan dia berada tidak di Arafah. Nah, ini kalau dia di luar Arafah ternyata, maka dikhawatirkan dia tidak berada di Arafah. Maka hendaknya kata Syekh Shalih Fauzan Hamidullah, fa'alal hajj ayyata'akkada min dhalik. Orang yang menunaikan ibadah haji maka dia benar-benar harus menguatkan diri, atau istilahnya benar-benar dia tahu bahwa dia berada di Arafah. Harus ada ketegasan, ada penguat bahwa dia benar-benar berada di Arafah. Jangan sampai dia berada di luar Arafah. Sebab kalau berada di luar Arafah maka hajinya bisa batal. Karena al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Rukun daripada rukun haji itu Arafah. Kalau dia berada di luar Arafah, maka hajinya bisa batal. Wa ayyata arrafa ala tilkal hudud, dan hendaknya seorang yang berhaji dia benar-benar harus mengetahui batasan-batasan Arafah itu mana. Kalau dia tidak tahu, tanya kepada ini ketua rombongan atau orang-orang yang mengerti tentang wilayah Arafah tersebut. Liyata'akkada min khusuli fi Arafah, agar dia benar-benar berada di padang Arafah. Agar benar-benar dia berada di padang Arafah, jangan sampai dia berada di luar Arafah. Maka bisa membatalkan ibadah hajinya. Dia harus benar-benar berada di Arafah. Kemudian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang sudah wukuf di Arafah, sudah bertempat di situ, sudah ada tempat di situ. Baidah jalati syams, maka ketika matahari telah tergelincir, sholawat dhuhra wal asra qasran. Dia mereka melakukan sholat duhur dan asar secara qasar wa jam'an. Di qasar dan di jamak. Dia melakukan sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Bi adzani wa iqamatain, dengan 2 adzan dan 2 iqamah. Ini ketika di Arafah, melakukan qasar, duhur dan asar. Wa kadzalika yaksiru sholatar rubaiyata fi Arafata wa Muzdalifata wa Minan. Begitu pula dia mengqasar salat yang 4 tadi di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Salat yang 4 rakaat diqasar menjadi 2 rakaat. Dan juga dia jamak. Ketika di Arafah zuhur dan asarnya di jamak. Karena memang adanya itu, di Arafah ada salat zuhur dan asar saja. Ketika jawal waktu telah menunjukkan waktu sholat duhur, maka dia sholat duhur, sholat asar, kemudian dia wukuf di situ, kemudian dia banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin fi Arafah wa Mina wa Muzdalifah yajma'u wa yasiru. Akan tetapi di Arafah dan di Mina Muzdalifah, maka seseorang menjamak dan mengqasar sholatnya. Ketika tadi di Arafah dia qasar sholat duhur dan asar, nanti setelah dari Arafah dia ke Muzdalifah, dia mengqasar sholat maghrib dan maghrib tidak diqasar ya, sholat yang 4 tadi ya, 4 rakaat, dia menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Namun sholat isyanya diqasar 2 rakaat. Wa fi Mina, sementara di Mina nanti dia hanya mengqasar saja dan tidak boleh menjamak. Yang disunahkan adalah mengqasar dan tidak menjamak ketika dia nanti berada di Mina. Bal yusalli kulla sholatin fi waqtiha, akan tetapi dia sholat setiap sholat itu pada waktunya. Li adamil hajati ilal jam'i, karena tidak ada kebutuhan untuk dia menjamak. Dia bermalam di Mina pada hari tarwiyah dia bermalam di Mina, tidak ada kebutuhan bagi dia untuk menjamak sholatnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, summa ba'da ma yusalli al-hujjaju adh-dhuhra wal asra qasran wa jam'an wa jam'at taqdimi fi awal waqti dhuhri, kemudian setelah para jamaah haji dia menunaikan sholat duhur dan asar secara qasar dan jamak takdim ya, jamak pada saat waktu sholat duhur. Dimulai sholat duhur kemudian sholat asar. Di awal waktu sholat duhur, namanya jamak takdir, di awal waktu sholat duhur. Setelah dia sholat duhur, dijamak dengan sholat asar, yatafarraguna lidu'ai wa tadurru' wal ibtihali ilallahi ta'ala. Kemudian dia yakni menggunakan kesempatan tersebut setelah sholat untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa tentang kemaslahatan, kebaikan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak, meminta kebaikan hidup di dunia di akhirat, meminta apa saja di sana, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meminta anak yang soleh, keturunan anak yang soleh dan soleha, dan lain sebagainya. Dari doa-doa yang dia butuhkan. Dan dia banyak yakni tadarru, yakni merendahkan diri, kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ibtihali ilallahi taala, dan mengadukan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di Arafah. Apa yang dia ingin keluhkan, perkara dia pada saat itu, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, di padang Arafah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa, akan mendengar keluhan-keluhan, sangat dengar doa, sangat dekat doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluhan-keluhan dia di tempat tersebut akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fi manazili min Arafah, dia dalam keadaan ada di tempatnya dari Arafah tersebut. Wala yalzamuhum ay yadhhabu ila Jabalir Rahmah, dan tidak harus mereka itu pergi naik ke Jabal Rahmah, ke Gunung Rahmah, yang diyakini sebagian besar kaum muslim itu adalah pertemuan antara Nabi Adam dan Nabi Hawa. Namun tidak ada dalil yang kuat tentang perkara tersebut, perjumpaan antara Nabi Adam dan Nabi Hawa. Keyakinan yang demikian tidak didukung oleh hadis-hadis yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu seseorang kemudian harus mencapai puncak daripada Jabal Rahmah tersebut. Wala yalzamuhum ayyarauhu wa aw yusahidu, dan tidak pula wajib dia melihat Jabal Rahmah atau menyaksikan Jabal Rahmah. Wala yastaqbalunahu halat du'a, dan tidak pula dia menghadapkan ketika berdoa untuk menghadap ke Jabal Rahmah. Wa innama yastaqbalunal Ka'bah al-Musyarrafah, hendaknya mereka berdoa menghadap Ka'bah al-Musyarrafah, ke arah Ka'bah. Di mana ke arah Ka'bah tersebut? Maka dia menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke arah Jabal Rahmah. Ini banyak kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dia berdoa menghadap ke Jabal Rahmah. Dia menganggap di situ yakni tempat yang paling dikabulkan doanya oleh Allah. Tidak. Semua padang Arafah itulah, di tempat situlah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya, menerima keluhan-keluhan orang yang mengeluhkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dia pergi ke Jabal Rahmah atau naik ke Jabal Rahmah. Dan terkadang memberikan tulisan-tulisan di situ atau meninggalkan pakaian atau selebaran kain di situ, atau dengan tujuan-tujuan atau keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak ada dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang seharusnya kemudian di situ orang itu melakukan, tadi sebagiannya telah dijelaskan. Wayam bagi ayat cita hita fitua watadoru wataubah fiha dal mauki fil adzim. Maka hendaknya orang yang berada di tempat tersebut, di Arafah tersebut, hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Tidak semata-mata berdoa, tapi dia benar-benar bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ketahui jamaah haji banyak yang bersendokuru dan sebagainya. Ini keliru. Ketika di tempat tersebut, hendaknya dia berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan sebelum dia menunaikan ibadah haji. Mungkin banyak dosa-dosa yang dia lakukan ketika itu, maka banyak-banyaklah bertobat di tempat tersebut. Taubatan nasuha tentunya dengan taubat yang sebenar-benarnya agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yastamiru fi dzalik, dan dia terus berada di atas doa, menundukkan diri kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sawa'un da'a raqiban aw masyian aw waqifan aw jalisan aw muttadji'an. Sama saja apakah dia berdoa ketika itu dalam keadaan naik kendaraan, masih ada di kendaraan, atau dia berdoa dalam keadaan dia dalam perjalanan, atau dia berdoa dalam keadaan dia yakni berdiri di tempat tersebut, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, mungkin capek atau bagaimana, namanya perjalanan jamaah haji itu cukup lelah dan mencapaikan, butuh fisik yang sangat kuat. Nah, tapi alhamdulillah ketika seseorang dia diberi kemampuan untuk datang ke sana dan fisiknya kuat, sepayah apapun dia akan yakni dengan mudah bisa melakukan manasik-manasik haji yang diwajibkan atau menjadi rukun bagi jamaah haji tersebut. Nah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ya memang kemampuan masing-masing tentunya berbeda-beda, sesuai dengan kondisinya. Kadang memang kondisi di sana kadang tidak yang bersahabat misalnya, artinya banyak yang mungkin pas musimnya itu sangat panas sekali sehingga dia tidak kuat, tidak sebagaimana panasnya yang ada di kita ini. Panasnya di kita ini kita masih berteduh di bawah gedung, berteduh di bawah pohon itu sudah adem. Di sana panasnya berteduh di bawah pohon ya sama saja masih panas nih seperti ini. Masih berkeringat kita berteduh di bawah pohon. Tetap saja panas sehingga di Arafah itu dikasih hujan buatan ya supaya untuk meredam. Dikasih hujan buatan supaya untuk meredam panas yang sangat terik tersebut. Panas yang sangat panas sekali kalau waktunya musim panas tersebut. Ya, dia berdoa baik dalam keadaan berkendaraan, berjalan, berdiri, duduk atau berbaring. Hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ayyi halikan, pada keadaan apa saja. Pada keadaan apa saja mungkin dia capek duduk, dia berbaring, tetap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtarul ad'iyatal waridata wal jawami, dan hendaknya dia memilih doa-doa yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doa tersebut adalah doa-doa yang yakni sudah mencakup sekian banyak permintaan dia. Ini berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu du'a du'a yaumi Arafah. Seutama-utama doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Afdalu du'a doa yaumi Arafah. Seutama-utama doa itu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan seutama-utama apa yang aku ucapkan dan para nabi yang sebelumku, mereka mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di Arafah hendaknya banyak mengucapkan kalimat ini. Di Arafah banyak mengucapkan kalimat ini di samping doa-doa yang dia panjatkan. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dia panjatkan dan dia doa dengan doa-doa yang lainnya, tapi perbanyak kalimat ini ketika dia berada di Arafah. Terus berjalan waktu tersebut sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Sebagian orang, sebagian jemaah haji bertolak dari Arafah sebelum terbenamnya matahari, ini keliru. Sebelum terbenam matahari mereka sudah pada keluar dari Arafah, ini termasuk ada kekeliruan dalam menjalankan ibadah haji. Bahkan wajib alih rujuk, bahkan wajib dia kembali lagi sebelum matahari terbenam, sudah keluar ini wajib kembali. Sehingga dia mendapati waktu terbenamnya matahari. Fa illam yarji wajib alih dam, kalau dia tidak kembali sebelum terbenamnya matahari tadi, maka dia wajib membayar dam. Karena meninggalkan kewajiban tadi. Dia sudah melakukan rukun Arafah, tapi kewajibannya adalah sampai terbenamnya matahari. Kalau sebelum terbenam matahari dia sudah meninggalkan, maka dia wajib yakni menyembelih dam. Atau dam itu adalah menyembelih satu ekor kambing yang dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di wilayah haram, karena dia meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan apa yang ada di Arafah. Setelah terbenam matahari maka dia bertolak menuju ke Muzdalifah, dan insyaallah akan kita bahas di waktu yang akan datang terkait dengan bagaimana seseorang berada di Muzdalifah. Walaupun di sini ada masih beberapa perkara, yang jelas wukuf di Arafah itu merupakan sebesar-besar rukun dari rukun-rukun haji. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Maka harus benar-benar dijaga ketika wukuf di Arafah tersebut. dia benar-benar harus berada di wilayah Arafah tersebut, ya. Dan benar-benar jangan sampai dia keluar di Arafah. Nah, kalau dari keluar dari Arafah maka hajinya bisa batal dan dia harus mengulangi di tahun yang akan datang, walaupun dia ada kewajiban menyempurnakan ibadah hajinya. Nah, tapi tahun yang akan datang dia harus mengulangi lagi. Ya. Dia kalau masih ada kesempatan, kalau nunggunya 20 tahun, ya, dia sudah berangkat 70 tahun, 20 tahun lagi. Ya. Maka ini sangat disayangkan. Ya. Ya, sayang harta sudah terbuang begitu saja, sementara hajinya tidak sah. Ya. Karena dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun haji. Ya. Dia sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, tenaga yang luar biasa. Ya. Dia harus menempuh perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah itu cukup panjang, ya. Cukup melelahkan berjalan di waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada kereta, ya. Keretanya sudah sampai, ya, dari situ sudah ada kereta bagi orang-orang yang memang kepayahan, dia bisa naik kereta api di situ menuju ke Muzdalifah. Ini ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang dilakukan yakni jamaah haji ketika mereka berada pada hari yang ke-8 Dzulhijjah ataupun 9 Dzulhijjah di Arafah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardah min al-a'mali wal aqwal. Innahu samii'un mujib. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.